Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahatiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhasul Fikhi di Syekh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Khabibullah. Kita masih membahas tentang bab fi ahkamil wakalah, bab tentang hukum-hukum perwakilan atau hak kuasa. Kita sampai pada pembahasan ma yajuzu fihi tawkilu wa tawakkulu. Pembahasan tentang apa yang diperbolehkan pada yang mewakilkan atau dan yang menjadi wakil. Apa yang dibolehkan padanya, yakni perwakilan atau yang mewakilkan atau yang menjadi wakil. Dikatakan oleh Syekh, wa man lahu tasarrufu fi syai'in, orang yang memiliki kemampuan mengolah pada suatu perkara, maka falahu tawkil wa tawakkulu fi, maka orang tersebut orang yang boleh memberikan atau melakukan perwakilan, dia boleh menjadi yakni orang yang mewakilkan, atau dia boleh pula menjadi wakil. Nah, dia orang yang mempunyai kemampuan untuk mengolah suatu perkara. Man lam yasihhu tasarrufu bi nafsihi fa naibu aula. Dan orang yang tidak benar dalam mengolah sesuatu untuk dirinya sendiri, karena ibu aula, maka wakilnya lebih layak untuk mengolah apa yang dia miliki. Ini bagi orang yang mewakilkan atau orang yang menjadi wakil. Dibolehkan orang yang menjadi orang yang mewakilkan itu adalah orang yang pandai mengolah sesuatu atau mempunyai kemampuan untuk mengolah sesuatu, begitu pula orang yang menjadi wakil. Dan orang yang tidak mampu dan tidak bisa mengolah sesuatu pada dirinya, maka wakilnya itu yang lebih berat, yang lebih utama untuk mengolahnya. Kemudian kata Syekh, wa man wukila fi bay'in aw syira'in lam yabi' wa lam yastari min nafsihi. Barang siapa yang diberi kuasa atau diwakilkan padanya jual beli, menjual barang atau membeli barang, lam yabi' wa lam yastari min nafsihi, maka dia tidak boleh melakukan jual beli untuk dirinya sendiri. Li'annahul urfa fil bay' bay'ur rajuli min ghairi, karena kebiasaannya dalam masalah perwakilan ini, dalam masalah jual beli itu bay'ur rajul, jual beli, yakni jual beli seseorang dari yang lainnya. Ini urufnya demikian. Kalau dia sudah menjadi wakil, tidak boleh dia melakukan transaksi jual beli untuk dirinya. Kenapa demikian? Walianau talhaquhu tuhmah. Kalau dia melakukan transaksi untuk dirinya sendiri, padahal dia menjadi wakil atas orang lain, maka dia akan ditimpa, yakni ditimpa tuduhan nantinya. Dia akan menemui tuduhan. Nah, dia sudah mewakili seseorang, maka lalu dia melakukan jual beli atau transaksi secara tersendiri. Ketika mungkin orang tersebut melihat keuntungannya besar, kemudian dia melakukan transaksi sendiri, akan tertimpa tuduhan dia nantinya. Wa kadzalika la yasihu bai'uhu wa syira'uhu, begitu pula dia tidak boleh melakukan menjualnya atau membelinya dari anaknya atau dari orang tuanya, dari istrinya, dan seluruh orang yang tidak diterima syahadatnya bagi dia. Kalau orang yang tidak diterima persaksiannya bagi wakil tersebut, maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli kepadanya. Karena dia sebagai wakil. Li'anna muttahamun fi haqqihim katuhmatihi fi haqqi nafsihi, karena dia nanti juga akan tertuduh pada kepemilikan mereka, yakni dari kalangan keluarganya tadi, seperti tuduhan kepada dia pada kepemilikan punyanya dirinya sendiri atau hak dirinya sendiri. Nah, ini dihindari ketika dia jadi wakil dalam jual beli, maka dia hendaknya melakukan jual beli itu untuk orang yang mewakilkan dia, dan tidak boleh dia melakukan jual beli terhadap orang-orang yang yakni tidak diterima persaksiannya untuk dirinya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah ma yata'allaku bil muwakili wa ma yata'allaku bil wakil minat tasarrufat. Apa yang dibolehkan, tindakan-tindakan apa saja yang terkait dengan mewakil, orang yang mewakilkan dan yang menjadi wakil. Tindakan apa yang dibolehkan bagi mereka? Yata'allaku bil muwakili hukukul akdi min taslimi saman wa qabdil mabi' wa raddul aibi wa dhamanit tarki. Yang terkait dengan orang yang mewakilkan, dia mempunyai hak dalam akad, mempunyai hak dalam akad tersebut adalah dia taslimus saman, ini menerima atau menyerahkan harga barang kepada wakilnya. Qabdul mabi, orang yang mewakilkan punya hak untuk memegang barang dagangan. Waraddu bil aib, dan orang yang mewakilkan berhak untuk menolak adanya aib. Dan orang yang mewakilkan dia punya hak untuk mendapatkan jaminan, untuk menitar jaminan yang akan diperoleh. Ini hak yang terkait dengan orang yang mewakilkan. Dan orang yang menjadi wakil, kaitannya dengan wakil, fil bai' dalam jual beli, yusallimul mabi'a, dia menerima, menyerahkan, dia menyerahkan barang yang dia jual, hanya dia menyerahkan barang. Sementara hak memegang barang itu adalah orang yang mewakilkan. Hak dia adalah dia menyerahkan barang yang dia jual. Wala yastaslimu saman, dan dia tidak boleh menerima, yakni harga dari barang yang dia jual tadi. Dia hanya, yakni berhak untuk menyerahkan barang tersebut. Adapun pembayarannya langsung kepada, yakni kepada orang yang mewakilkan tersebut. Bighairi idnin mewakil, dia tidak boleh menerima pembayaran tanpa izin dari orang yang mewakilkannya. Kalau sudah diizinkan, udah ini barang serahkan, nanti uangnya kamu ambil sekalian. Karena sudah dipercaya sepenuhnya, dia untuk mengambil harga dari barang tersebut, ya tidak masalah. Dia ambil pembayaran dari harga barang tersebut. Tidak boleh sebenarnya dia menerima pembayaran itu tanpa ada izin mewakil. Bighairi mewakil au qarinah. Qarinah tadullu alal idni, atau adanya qarinah. Adanya qarinah yang menunjukkan dia diizinkan untuk menerima pembayaran dari barang yang dijual tadi. Kama law ba'ahu fi mahalli yudayyu fi saman law lam yakbidhu, sebagaimana kalau dia menjualnya di tempat yang, yakni di tempat dia menjual di tempat yang akan merusak harga jual, kalau dia tidak, yakni menggenggam atau membawa barang tersebut. Wal wakil fi syara yusallimu saman, dan orang menjadi wakil dalam membeli, dia yang menyerahkan harga apa pembayaran tersebut. Kalau dalam menjual tadi dia tidak boleh menerima pembayaran, tapi kalau dalam membeli dia yang menyerahkan harga barang tersebut. Li'annahu min tatimmatihi wa huquqihi, karena yang demikian itu merupakan kesempurnaan dia sebagai wakil dan hak dia sebagai wakil. Coba kamu belikan ini, belikan barang ini. Dia bawa uangnya untuk beli barang tadi dan menyerahkan harga barang tersebut. Ini kesempurnaan dia sebagai wakil. Kemudian wal wakilu fil khusumati la yakbid, dan wakil dalam adanya perselisihan, adanya wakil ketika adanya perselisihan, dia tidak yakni menanggung atau memegang adanya atau menerima adanya perselisihan tersebut. Sementara wakil ketika dia kobet, yakni menggenggam barang tersebut, yukhosom, yakni dia menerima adanya adanya ini perselisihan, ya, pertengkaran dalam masalah itu, barang yang dia pegang. Li'annahu la yatawassalu ilaihi illa biha, karena barang itu tidak akan sampai kepadanya kecuali melalui perantaran wakil tadi. Jadi ketika ada perselisihan dan barang dipegang oleh si wakil, maka dia yang yakni menangani atau ikut dalam menyelesaikan perselisihan tadi, yang barang yang diperselisihkan tadi. Allah Ta'ala alam biswaf, ini masih perlu adanya pendalaman pemahaman masalah ini. Kita lanjutkan. Ma yalzamu al-wakila dhamanuhu wa ma la yalzamuhu. Masuk pada bahasan yang disebutkan oleh Syekh. Perkara yang ditanggung oleh wakil dan yang tidak ditanggung oleh wakil. Perkara yang harus ditanggung, ya, oleh wakil, ditanggung atau dijamin oleh wakil, dan perkara yang tidak dijamin oleh wakil. Al-wakilu la yadmanu ma talifa biyadih. Seorang wakil itu adalah orang yang diberi amanah. Dia tidak menjamin atau menanggung apa yang rusak di tangannya. Selama itu bukan, yakni dia orang yang meremehkan perwakilan tersebut, menyepelekan adanya perwakilan tersebut, atau dia tidak melampaui batas. Jika barang itu rusak yang ada di tangannya, dia tidak menanggung kerusakan tersebut selama dia tidak meremehkan, tidak berbuat lalai atau tidak melampaui batas. Jadi seorang wakil itu dia adalah amanah yang dipercaya, sehingga dia tidak menanggung adanya kerusakan barang tersebut. Bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, la dhamanu ala mu'taman, tidak ada jaminan atas orang yang diberi amanah tadi. Jadi tidak menanggung orang yang diberi amanah tadi, tidak ada jaminan. Kecuali tadi, fa'in farata au ta'adda. Kalau jika kemudian dia yakni teledor, ya, diberi amanah tapi teledor, menyepelekan, atau dia melampaui batas, au talaba minhul mal, atau dia meminta harta kepada orang yang mewakilkan. Minta harta yang mana orang mewakilkan tidak kuasa untuk menolak ketika dia meminta harta. Ketika kondisinya demikian, barang kemudian rusak atau hilang dari wakil, maka dia menanggung barang tersebut. Karena dia tadi teledor, dia melampaui batas, atau dia meminta harta kepada orang yang mewakilkan kepadanya. Wa yuqbalu qaulul wakil fi ma wukila fi min bai'in wa ijaratin annahu qabdus saman wal ujrah wa talifa biyadihi. Dan diterima ucapan seorang wakil pada apa yang diwakilkan padanya berupa jual beli, wa ijarah, dan sewa. Bahwa dia yang memegang harga barang yang dijual tersebut, dia pula yang memegang atau menyerahkan bayaran. Watalifa biyadihi, dan hilangnya atau rusaknya apa yang ada di tangannya. Diterima ucapannya. Kalau dia mengatakan barang tadi sudah rusak, ini begini-begini, diterima. Wayubalu qawlu fi qadri saman wal ujroh, dan diterima ucapannya itu pada kadar, yakni pada sekedar pada tadi harga, harga jual beli dan wal ujroh, dan bayaran, ya, bayaran daripada harga yang dijual tadi. Wallahu a'lam. Ini akhir dari apa yang dibahas, yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah dalam masalah perwakilan ini. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, masuk pada babun fi ahkamil hajri. Bab tentang hukum-hukum hajar. Hukum-hukum hajar. Hajar itu adalah larangan bertransaksi. Kalau dalam jual beli, hajar larangan bertransaksi. Melarang seseorang untuk mengolah hartanya sendiri. Melarang orang untuk melakukan transaksi karena sebab-sebab tertentu atau untuk menjaga harta orang lain. Itu namanya hajar. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, innal islama ja'a li hifdzil amwal wa hifdzi huquqin nas. Sesungguhnya Islam itu datang dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menjaga harta-harta manusia supaya tidak terjadi tindakan kedzaliman terhadap harta manusia. Wa hifdzi huquqin nas, dan menjaga pula hak-haknya manusia. Nah, ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya agama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang hukum hajar, melarang seseorang untuk mengolah hartanya dalam rangka untuk menjaga harta manusia dan menjaga hak-hak manusia. Sehingga ada dalam Islam ini namanya ahkamul hajar. Yani hukum-hukum hajar, ya, larangan untuk melakukan transaksi. Dalam rangka untuk menjaga harta dan hak-hak manusia ini, walidzalika suri'al hajru 'ala may yastahiquhu. Karena itu disyariatkan adanya hajar atas orang yang berhak untuk menerima hajar tersebut. Disyariatkan adanya larangan bertransaksi atas orang yang memang layak untuk dilarang untuk melakukan transaksi tersebut. Ufadun 'ala amwalin nas wa huquqihim, dalam rangka untuk menjaga harta-harta manusia dan hak-hak mereka. Kalau enggak dilarang, maka akan terjadi kedoliman-kedoliman pada hak-hak manusia dan harta-harta manusia. Yang nanti akan ditunjukkan contoh-contohnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Terkait dengan permasalahan ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah, wal hajru lughatan, al hajr, wal hajr secara bahasa maknanya adalah al man'u, larang atau larangan. Ini secara bahasa maknanya adalah larangan. tadi dikatakan larangan melakukan transaksi ya. Wa minhu sumiya al-haramu hajran. Di antaranya yang secara bahasa mengandung makna larangan itu karenanya yang namanya al-haram itu dalam ayat disebutkan sebagai hajran. Nah, hajran nah, adalah perkara yang haram. Allah SWT menyebutkan makna haram dengan kata hajran dalam sebuah ayat. Larangan. Haram berarti larangan. Lianu mamnu menu. Kenapa perkara yang haram tadi disebutkan dalam ayat dengan kata hajran? Lianu mamnu menu. Karena itu adalah perkara yang dilarang darinya. Tidak boleh dilakukan. Itu adalah perkara yang haram. Demikian maknanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-22 bahwa al-haramu dinamakan juga disebutkan dengan kata hajron dalam ayat tersebut. Dia dinamakan al-haram dari kata hajron. Dikarenakan dilarang darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yaquluna hijran mahjura. Dan mereka mengatakan hijran mahjura. Maksudnya adalah perkara haram yang diharamkan. Hijran mahjura itu perkara haram, hijran perkara yang haram, mahjura yang diharamkan. Ay haraman muharraman, yakni perkara, mereka mengatakan perkara haram yang diharamkan. Wa sumiya aidan al-aqlu hijran, terkadang akal itu juga dikatakan dengan kalimat hijran, akal. Jadi hajrun atau hijrun ya, al-hijr ya. Hijrun mahjura. Ya. Al-hajr atau kita baca hijr ya, babul hijr. Atau ahkamul hajr kadang dibaca fathah. Jadi akal juga kadang disebutkan dengan makna hijron. Dengan makna hijron. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr dalam surat Al-Fajr ayat yang kelima Allah SWT berfirman hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima. Sumpah yang dapat diterima bagi siapa? Lidhi hijrin. Lidhi hijr. Bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya hijr itu adalah akal. Terkadang akal juga dinamakan hijr. Kenapa akal dinamakan demikian? Li'anal akla yamna'u sahibahu min ta'ati ma yakbahu wa tadurru akibatuhu. Kenapa akal dikatakan hijr? Dikarenakan akal itu akan menolak orangnya, orang yang memiliki akal untuk melakukan perkara yang bisa memburukkan, perkara yang mengandung, yakni perkara yang bisa menjadikan buruk pelakunya dan bisa membahayakan orang yang punya akal tadi. Akan membahayakan akibat, akibat dari perbuatan tersebut. Orang yang berakal tidak mau melakukan perkara yang demikian. Ini akibatnya jelek bagi saya. Ini buruk bagi saya. Dia akan tinggalkan perkara-perkara tersebut. Dia akan tolak perkara-perkara tersebut. Wa ma'anal hijri fi syar'i man'u insanin min tasarrufi malihi. Sedangkan makna secara syar'i, makna secara syar'i yang namanya hajr atau hijr itu adalah melarang seseorang mengelola hartanya. Orang punya harta kok tidak boleh untuk ini, tidak boleh untuk itu. Kenapa demikian? Ini ada syariatnya. Kenapa orang itu dilarang menggunakan hartanya? Ini boleh, ya. Secara syar'i, diantara karena dia orang yang kurang akalnya, misalnya tidak tahu apa melakukan jual beli, ya. Kalau ditawari barang ini harganya, misalnya yang tadinya cuma harganya 100.000 ditawarkan kepada dia 500.000 langsung dia beli. Nah, ini akan rugi misalnya seperti itu. Kasihan orang yang punya harta ini, makanya dia dilarang mengelola hartanya sendiri karena enggak tahu mengelola, enggak tahu hitungan, bisa ditipu banyak orang kalau seperti itu. Sehingga dilarang mengelola hartanya sendiri. Wa daliluhu minal Qur'anil Karim qauluhu ta'ala. Dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tu'tus sufaha'a amwalakum." Jangan kalian berikan harta-harta kalian kepada sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya. Disebutkan bentuknya itu mukhatab di situ ya, kepada orang kedua, karena dia orang yang yakni mengelola harta anak tersebut, ya. Mengelola harta anak tersebut. Ila qawli ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Sampai ayat yang ke-6 disebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ujilah anak yatim itu, diuji dulu anak itu, anak yatim itu. Sehingga ketika anak yatim itu sampai cukup umur, sampai balig, cukup umur untuk menikah, jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas, pandai untuk mengelola harta, serahkanlah kepada mereka harta yang ada pada kalian untuk mereka. Kalau mereka memang sudah pandai untuk mengelola harta, pandai untuk membelanjakan hartanya, tidak diboros-boroskan atau tidak mudah ketipu oleh orang. Ketika kalian mengelola harta orang yatim tadi, sehingga dia sudah cukup umur dan untuk menikah, maka jika memang sudah dilihat anak itu sudah tercerdas, sudah bisa mengelola harta, serahkan semua harta itu kepadanya. Ini ayat badallatil ayatani alal hijri lalas syafi wal yatim fi malihi. Dua ayat ini menunjukkan larangan, untuk memberikan harta kepada orang syafi, orang yang kurang akal tadi, yang tidak sempurna akalnya. Atau anak yatim yang belum bisa mengerti atau mengolah harta, untuk mengolah hartanya sendiri. Orang yang kurang akal atau anak yatim yang belum bisa pandai mengolah hartanya, tidak boleh diberikan harta kepada mereka. Kenapa? Li'alla yufsidahu wa yudayyi'ahu, agar supaya harta itu tidak menjadi rusak atau harta itu tidak sia-sia, hilang begitu saja. Ya, orang yang tidak bisa mengolah harta tahu-tahu sendiri, ya akan dibelanjakan semaunya, atau mungkin tadi ketika berbelanja dia akan ditipu orang, dikasihkan harta semuanya, padahal harganya murah, dia kasihkan semuanya, bisa jadi seperti itu, karena tidak bisa mengolah harta atau membelanjakan hartanya. Tidak tahu itu menghitung misalnya, harganya sekian, dia beli sekian, lebih besar dari harganya, akan sia-sia hartanya, hilang begitu saja. Ini dua ayat ini menunjukkan perkara tersebut, bolehnya melarang orang yang kurang sempurna akalnya atau anak yatim untuk mengelola hartanya, agar harta mereka tidak rusak dan hilang sia-sia. Begitu pula kata Ustaz Salafun dan Hafidhullah, wa annahu la yudfa ilaihi illa ba'da tahaqquqi rusdihi fi, bahwa harta tersebut tidak boleh diberikan kepadanya, harta tersebut tidak boleh diberikan atau diserahkan kepadanya kecuali apabila mereka telah memiliki kemampuan untuk mengelola, punya pedoman, punya akal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa mengelola hartanya dengan baik, ya, maka diserahkan harta itu kepadanya. Waqad hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd as-sahabah li ajli qada'i ma 'alai min ad-duyun. Dan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghajar sebagian para sahabat, melarang sebagian para sahabat dalam rangka agar menunaikan atau melunasi hutang-hutang yang ada padanya. Ya, dia dilarang mengelola hartanya. Namun dari sini disebutkan dalam catatan kaki kita yang ada dalam kitab ini, disebutkan dhaifun akhrajal Daruqutni wal Hakim wa dha'afu al Albani fi al Alirwa. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Daruqutni dan Imam Hakim, namun dari dhaifkan, dilemahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Yang kita bisa pakai ayat tadi, dua ayat tadi, untuk melakukan hajar, untuk melakukan larangan terhadap orang yang kurang sempurna akalnya atau kepada anak yatim yang belum bisa mengelola hartanya. Dilarang untuk mengelola hartanya. Ya, kalau dia mau beli sesuatu ya dibelikan. Nah, pengen ini, pengen itu dibelikan, ditemani, ini pengen apa, itu hartanya. Dia pengen ini, pengen itu dibelikan, tapi tidak diserahkan uangnya kepadanya. Diantarkan, beli apa, beli ini, beli itu, diantarkan, ditawarkan, dan sebagainya. Wal hijru nau'an. Hajar itu ada dua macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama adalah hajrun 'alal insani li ajli haddin ghairihi. Hajar dalam rangka untuk menjaga harta orang lain atau kemaslahatan orang lain. Hajar terhadap seseorang, melarang seseorang mengelola hartanya karena kemaslahatan orang lain. Kal hajri alal muflis lihadil kurama. Contohnya hajar terhadap orang yang bangkrut. Ia dilarang mengelola hartanya agar tidak merugikan pihak yang memiliki piutang. Ya, orang yang bangkrut ini dilarang untuk mengelola hartanya karena untuk menjaga harta orang yang memberikan utang kepadanya. Lihatil kuroma. Orang-orang memberikan utang kepadanya supaya enggak hilang kemaslahatannya. Wal hajru 'alal maridi bil wasiyah bima zata 'ala sulusi li hadzil waratsah. Demikian pula hajar terhadap orang yang sakit yang sudah mendekati kematiannya. Dia dilarang mengelola hartanya, mengelola harta yang melebihi sepertiga dari jumlah keseluruhan hartanya. Untuk menjaga hak ahli waris, karena ada ahli warisnya yang punya hak terhadap harta tersebut. Sehingga dilarang dia untuk mengelola hartanya melebihi sepertiga dari keseluruhan hartanya. Karena ada hak ahli waris di situ untuk menjaga hak ahli lihadil warasah. Karena ada bagian ahli waris di situ, punya hak ahli warisnya. Kemudian anausani, macam yang kedua adalah hajrun alal insani li ajli maslahatihi huwa. Menghajar terhadap seseorang, melarang seseorang karena untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Li'alla yudayyi amalahu wa yufsidahu, agar supaya dia tidak menyia-nyiakan hartanya dan merusak hartanya. Kal hajri ala sogiri wasafihi wal majnun, seperti melarang anak kecil untuk mengelola hartanya. Anak kecil kan belum tahu tentang harta banyak ya. Atau wasafih, atau orang yang kurang akal tadi. Orang yang dungu, kurang akal. Ini dilarang untuk mengelola hartanya karena bisa merugikan dia atau merusak harta dia. Wal majnun, dan orang yang gila, yang hilang akalnya. Orang-orang hilang akalnya enggak bisa dia melakukan transaksi, enggak bisa mengelola harta. Bisa jadi ya kalau diserahkan harta kepadanya akan dibuang atau diserahkan kepada orang atau diberikan kepada orang. Enggak boleh sampai dia jadi waras, sampai dia hilang, yakni penyakitnya tadi, penyakit gilanya tadi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat An-Nisa tadi ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalukum. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kamu berikan harta-harta kalian kepada sufaha, orang-orang yang kurang akal tadi. Dan diberikan kepada mereka. Harta-harta kalian, maksudnya harta-harta mereka yang kalian urus. Harta-harta mereka yang kalian urus. Kila al-muradu al-auladu wa-nisa. Ada yang mengatakan makna ayat ini adalah anak-anak dan wanita. Ya, karena anak-anak tadi cenderung belum bisa mengelola harta. Kalau mungkin dikasih sekian juta harta itu, dia akan datang ke tempat mainan saja. Beli mainan ini, beli mainan itu, dan sembarang semuanya mau dibeli. Ya. anak-anak, begitu pula wanita, seperti itu. Diberikan harta banyak pada mereka, datang ke pasar ya habis. Uangnya, pengen ini, pengen itu, semuanya dibeli. Nah, akhirnya mandorot bagi harta tersebut, sia-sia. Barang yang tidak mesti dibeli, tidak harus dibeli, dibeli. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Fala yu'tihim ma lahu tadhiran, tidak diberikan harta itu kepada mereka hartanya karena tadi tadhir. Agar tidak yakni merusaknya. Tidak diberikan harta itu karena bisa tadi apa tadhir apa pemborosan ya, pemborosan. Terkadang anak-anak demikian, wanita juga demikian ya. Anak-anak itu kalau diberi harta banyak sudah habis untuk ini, begitu pula wanita. Tidak dibiasakan mereka karena nanti pemborosan, maunya beli ini, beli itu, semuanya mau dibeli ya kalau ada uang ini. Wakilah dan mengatakan ayat ini, jangan berikan harta kalian kepada orang-orang yang kurang akal. Maksudnya adalah sufaha wasighar wal majanin. Maksudnya adalah para sufaha. Mereka tidak diberikan harta karena yakni sufaha yang dimaksudkan adalah orang-orang dungu, orang-orang yang kurang akal atau anak-anak. Anak-anak yang masih kecil, ya. Wal majanin atau orang-orang gila yang hilang akalnya. La yu'tuna amwaluhum. Tidak diberikan harta itu kepada mereka, harta-harta mereka tersebut. Li'alla yufsiduha, agar supaya tidak rusak harta tersebut, mereka tidak merusaknya, merusak harta yang ada padanya. Wa adafa ila al mukhatabin, disandarkan harta itu kepada orang kedua, padahal itu harta milik mereka, milik sufaha, milik orang-orang anak-anak kecil, atau disandarkan kepada mukhatabin, li annahum nadhiruna 'alaiha wal hawiduna laha, karena mereka lah yang menjaga ya, mereka yang menjaga dan memelihara harta tersebut, yang menjaga dan memelihara harta milik-milik mereka ini tadi, mereka yang menjaganya, sehingga disaksikan kepada mukhatabin, jangan kalian berikan harta-harta kalian kepada sufaha, mereka yang menjaga harta orang-orang yang kurang akal tadi, atau anak-anak kecil, atau orang-orang yang kurang akal. Sehingga mukhatab di sini bentuknya, orang kedua, kalian ya, orang kedua banyak ya, ditujukan kepada kalian. Ini adalah macam-macam hajar, ya, atau hijr tadi, macam hajar. Itu ada dua macam, orang itu dilarang mengelola hartanya karena untuk kemaslahatan orang lain, orang itu dilarang mengelola hartanya untuk kemaslahatan orang itu sendiri. Untuk kemaslahatan orang itu sendiri. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin untuk kajian malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada kekurangannya atau ada yang salah dalam menyampaikan, bisa sampaikan koreksinya untuk menjadi ilmu bagi kita. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam bisawab.